Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tiada pernah henti-hentinya diberikan limpahan nikmat olehnya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kita masih diberikan kesempatan waktu, masih diberikan umur yang dengannya, dengan sebab iman, Islam, sehat dan kesempatan, kita bisa menambah bekal amal ibadah kita. Karena kita tahu dan yakin bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah sementara, kelak bakal semuanya kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dikala itu, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berguna bagi kita adalah berupa bekal yang kita bawa, tidak lain adalah amal ibadah kita, amal soleh kita setelah kita diberi iman, setelah kita diberi Islam. Adapun orang yang tidak diberi iman, tidak diberi Islam, duhai betapa meruginya mereka. Karena sedikit pun dari amalan perbuatan mereka bakal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala menegaskan di dalam ayatnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam selain Islam, barang siapa yang mencari selain Islam untuk dijadikan agamanya, fala yuqbala minhu, maka tidak akan bakal diterima segenap amal perbuatan darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah jemaah, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam. Ini adalah pokok dan pangkal asal keberuntungan dan kebahagiaan kita. Kalau kemudian dengan Islam dan iman kita, kita betul-betul jaga, kemudian kita betul-betul komitmen kita laksanakan tuntunan Allah, agamanya Allah, Islam ini, iman ini, alhamdulillah, dengan kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan umur hingga sampai saat ini, kita jalani bimbingan Allah, syariatnya Allah, agamanya Allah. Kita beribadah, kita tunaikan salat berjamaah, karena ini adalah sebagai kewajiban Islam kita, keharusan iman kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Maka di kesempatan malam hari ini, sebagai bentuk tausiah, wejangan, nasihat terkhusus bagi saya pribadi dan juga kepada para jamaah, dalam rangka kita menjalankan perintah Allah, di antara orang-orang yang diberi keberuntungan, diselamatkan dari kerugian, itu adalah orang-orang yang tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling bernasehat bilhaq berupa kebenaran, wa tawasau bisabr dan saling bernasehat berupa kesabaran. Waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, semoga yang kita pergunakan setelah kita tunaikan sholat berjamaah, duduknya kita, bermajlisnya kita, berkumpulnya kita di pertemuan ini adalah termasuk dan tercatat tambahan amalan kebaikan kita, diberikannya keberuntungan, dibebaskannya kita dari kerugian. Karena Allah Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Asr, surah Al-Asr, Al-Asr itu artinya adalah masa, waktu, zaman. Allah sebutkan surah ini menunjukkan pentingnya waktu, pentingnya masa, hari-hari kita, siang dan malam kita. Kenapa demikian? Karena itu adalah ibarat modal bagi kita. Kita diberi waktu, kesempatan, itu adalah modal bagi kita. Apakah dengan modal waktu yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita termasuk orang yang beruntung atau sebaliknya, orang yang merugi? Tinggal bagaimana kita mempergunakan kesempatan tersebut. Tergantung bagaimana kita menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita tersebut. Tergantung kepada umur yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dalam hal apa? Apakah dalam hal-hal yang akan mendatangkan keberuntungan, atau sebaliknya dalam perkara hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi kita? Makanya Allah Ta'ala bersumpah, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali artinya ketika Allah menghabarkan sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, dikecualikan orang-orang yang tidak merugi, artinya orang yang beruntung adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Pertama, orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, kalau kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk keimanan, keislaman. Karena kalau orang itu tidak ada iman, jangan berharap punya keuntungan. Sekalipun dia punya kekayaan, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia punya materi, bahkan tumpukan banyaknya, pada hakikatnya dia adalah banyaknya tumpukan materi, jabatan, kekayaan itu menjadikan dia semakin rugi, semakin nanti dia tersiksa, semakin dia mendapati kecelakaan. Bukanlah keberuntungan. Kalaulah ada senangnya sekarang, ya, kalaulah ada gembiranya sekarang, itu adalah sifatnya sementara. Sementara dan sebentar saja. Karena kesengsaraan dan kecelakaan dia lebih dahsyat, lebih berat, lebih panjang, bahkan selama-lamanya. Bagaimana tidak? Karena orang yang tidak punya iman, Allah katakan mereka sebagai syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Dalam surah Al-Bayyinah Allah menyatakan, walladzina kafaru, nalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak punya iman, tidak ada keimanan, dari kalangan ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasara, wal musyrikin, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, baik itu dari kalangan penganut agama-agama yang di situ menyembah selain Allah, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah hewan, atau dari aliran-aliran kepercayaan yang kepercayaannya itu kepada selain Allah, percayanya kepada ruh-ruh, kepada penguasa-penguasa yang mereka yakini selain Allah, penguasa gunung, penguasa laut, penguasa darat, penguasa angin, penguasa air, dan sebagainya. Minal musyrikin, yakni paganisme, para penyembah sembahan-sembahan selain Allah. Ahlul kitab wal musyrikin, kata Allah, fi nari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Sebaliknya, kalau orang-orang itu beriman, nah, orang yang memiliki iman ditambah, karena dia punya iman, kemestian dan keharusan dia punya iman ditambah berupa amal soleh. Makanya kalau orang beriman mau sholat, itu memang sudah gandengannya. Ya, orang yang beriman kok puasa, ya itu memang sudah gandengannya. Ya, orang yang beriman berkata-kata yang baik, berbuat baik sama tetangga, sama orang lain, bahkan sama hewan sekalipun berbuat baik, lah itu memang sudah gandengannya. Baik sama saudaranya seiman, ya itu memang sudah gandengannya kalau orang yang beriman. Karena orang yang beriman gandengannya mesti amal soleh. Amal soleh, jemaah. Makanya Allah Ta'ala menyatakan, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Derajatnya mulia, tinggi kedudukannya, karena punya iman, punya amal soleh. Itulah yang mengantarkan kepada derajat takwa. Yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa mereka? Yang punya iman, punya amal soleh. Kalau ngaku beriman tanpa dibarengi amal soleh, nah itulah imannya perlu dipertanyakan. Imannya benar atau imannya butek? Iya. Ngaku beriman gak sholat, nah itu imannya perlu dipertanyakan. Kalau sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini bukti keimanan. Lengkapnya kemudian rukun yang kedua. Rukun yang kedua, menegakkan salat. Rukun berikutnya, membayar zakat. Rukun berikutnya, puasa Ramadan. Rukun berikutnya, kalau dia mampu, haji ke Baitullah Al-Haram. Ini semua bagi orang yang beriman akan berusaha terus dijaga untuk bisa dia laksanakan sholat, zakat, puasa, haji, amalan-amalan yang lainnya yang sangat banyak dari amalan-amalan soleh yang Allah perintahkan dikerjakan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Itu memang sudah gandengannya iman. Jamaah. Terlebih ketika iman itu terus dijaga, iman itu terus kuat, imannya sehat, kuat. Nah, semakin ringan, mudah beramal soleh, beramal soleh, beramal soleh, ibadah, ibadah, ibadah, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, takwa, takwa, takwa. Tapi kalau iman lagi menipis, iman lagi menurun, melemah, bisa pula ya semangat amal solehnya, semangat ketakwaannya, semangat berbuat baiknya juga menurun. Nah, jadi iman amal soleh itu gandengan. Kalau imannya melemah, amal solehnya ikut melemah. Nah, kalau imannya hilang sama sekali, amal solehnya hilang sama sekali. Gak ada manfaatnya, walaupun kelihatannya baik amalannya, gak ada manfaatnya. Itu. Ini jemaah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan di dalam hadis Abi Hurairah radhiallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al Imam Muslim dalam sahihnya, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if wa fi kullin khair. Orang yang beriman yang kuat imannya, orang yang beriman kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang beriman tapi lemah imannya. Walaupun masing-masing masih punya kebaikan, karena orang yang beriman ada punya kebaikan dengan imannya. Namun kalau imannya itu lebih kuat, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena kalau orang yang imannya kuat, semakin kuat pula amal solehnya, semakin semangat pula ibadahnya, semakin semangat pula ketakwaannya. Ini jemaah. Makanya kalau kita itu punya cermin, ya kita hadapkan ke diri kita sendiri, kita nilai diri kita, ya jemaah, kamu imanmu kuat atau lemah? Jawabannya, kamu ibadahmu, amal solehmu, semangat, kuat atau tidak? Kalau ibadahnya lemah, amal solehnya lemah, justru yang kuatnya dosa, maksiat, oh berarti imanmu saat itu lemah. Ya. Nah, kalau kamu pengen lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, perbaiki tentunya. Karena yang lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah adalah yang imannya kuat. Ini jemaah. Di antaranya, makanya ini obatnya di antaranya ketika iman itu lemah, baca ayat-ayatnya Allah atau mendengar bacaan ayat-ayatnya Allah, pengajian, taklim. Nah, itu yang di antara bisa mendongkrak keimanan. Kenapa? Karena datang nasihat. Kata Rasulullah, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau kita semakin diberi nasihat, semakin banyak menerima nasihat, semakin kuat itu agama, semakin kuat itu iman. Inilah yang datang riwayat seperti Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab kalau mengajak sahabat yang lain datang ke pengajian, mendengar taklim, mendengar ayat-ayat dibaca, mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan, kata Umar, "Hayya najlisu sa'atan linajdadu imana." Ayo kita duduk sejenak. Ya. Sejenak saja, apa ruginya? Mudah, ringan, sejenak aja kita duduk. Untuk apa? Linajdadu imana, untuk kita menambah keimanan. Nah, yang kalau ini tambah iman, kuat iman, pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan seseorang. Kenapa? Karena orang itu hidup itu di depannya ada dua jemaah. Baik, buruk. Ya, baik, buruk. Salah, benar. Kan begitu. Al-haq, kebenaran. Al-batil. Mau pilih yang mana? Itu ditawarkan kepada kita. Waktunya sholat, datang. Hayyalah sholat, hayyalah sholat. Saat itu berarti ditawarkan kepada kita, kamu mau baik atau mau jelek? Kalau mau baik, datang ke masjid, tunaikan sholat, tunaikan kewajiban, hadapkan dirimu kepada Allah, hati dan jiwamu, berarti kamu baik. Nah, ya. Kalau kamu hayyala sholat, ya, justru kamu seakan-akan jawabnya, ah, untuk apa sholat? Ini kerjaan belum selesai. Untuk apa sholat? Ini sebentar lagi. Kalau enggak saya nanti hilang ini keuntungan. Nah, jemaah kaum muslimin, kewajiban akhirnya ditinggalkan. Ya, dia pilih sesuatu yang lebih kecil, lebih rendah nilainya. Itu kaitannya sangat erat dengan tingkat keimanan. Tingkat keimanan. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika Allah Ta'ala menyatakan wal asr, demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Gandengannya wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Kemudian wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling bernasihat kepada kebenaran dan saling bernasihat ke dalam kesabaran. Surah Al-Asr ini nilainya sangat luar biasa. Hingga kata Imam As-Syafi'i rahimahullah, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, kata Imam As-Syafi'i, "Lau faqaron nas bi hadhi surah lawasa'athum." Kalau manusia mau memahami surat ini, itu cukup bagi mereka. Ya. Kalau manusia mau memperhatikan, memahami, merenungkan, mengerti surah Al-Asr ini, cukup bagi mereka. Cukup apa maksudnya? Cukup bagi dia untuk mendapatkan nasihat dan pengertian mana jalan kesuksesan dan mana jalan kegagalan. Mana jalan kebahagiaan dan mana jalan kebinasaan. Mana jalan yang mengantarkan dirinya kepada keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan, dan mana jalan yang bisa menyebabkan dirinya kepada kecelakaan, kebinasaan, kerugian. Kenapa demikian? Karena dalam surat ini Allah Ta'ala menghabarkan jelas-jelas siapa yang merugi dan siapa yang beruntung. Nah, ya. Siapa yang merugi dan siapa yang beruntung? Sehingga kalau kita memahami surat ini, kita tanya kepada diri kita sendiri, "Eh, kamu untung atau rugi?" Jawabannya dalam surat ini. Jawabannya dalam surat ini. Karena Allah menyatakan, "Innal insana lafi khusrin," sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang memiliki empat sifat, empat karakter. Satu, orang yang beriman. Berarti kalau tidak iman jelas rugi. Yang kedua, orang yang beramal soleh, beramal kebaikan, ketaatan, perintah dikerjakan, larangan dijauhi, inilah yang beruntung. Jadi kalau tidak beramal soleh, justru amalannya amalan toleh, kemaksiatan, dosa, perintah ditinggalkan, larangan justru dikerjakan, berarti rugi. Itu jawabannya. Tawasaw bil haq, saling bernasihat kepada kebenaran. Kalau kita isi hidup waktu dengan saling nasihat yang baik, nasihat yang benar, kita beruntung. Tapi kalau nasihatnya jelek, ngajaknya kepada kejelekan, nyuruhnya kepada kejelekan, ini berarti jelas rugi. Wa tawasaw bisabr, ngajak kepada kesabaran. Ngajak sabar untuk taat, sabar menjauhi maksiat, sabar ketika menghadapi musibah, ujian dan cobaan hidup yang Allah uji dan coba manusia dalam hidupnya. Dia sabar. Saling nasihat, sabar, ini untung. Tapi kalau tidak sabar, itulah kerugian. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali, kita ulas yang pertama. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, beliau menyatakan, orang yang tidak merugi, yang memiliki empat sifat, yang pertama adalah illal ladzina amanu, orang yang beriman. Apa itu iman? Al imanu bima amarallahu yaitu mengimani apa-apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya? Berupa rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada para rasulnya Allah, iman kepada hari akhir, adanya hari kiamat. Karena iman kepada hari kiamat, akhirnya dia pun persiapan untuk hari akhirnya. Masa persiapan untuk hari akhir kok enggak sholat? Nah, ya kan? Masa iman kepada hari akhir kok enggak puasa? Nah, ya kan? Nah, masa beriman kepada hari akhir padahal mampu, punya kekayaan, punya kekuatan, kesehatan, enggak mau ya haji? Masa iman kepada hari akhir dikasih harta oleh Allah cukup untuk mengeluarkan zakat, enggak mau zakat? Nah, itu perlu dipertanyakan. Dan yang terakhir, iman kepada takdir, qada dan qadar, takdir yang baik maupun yang buruk. Karena takdir itu ada dua macam. Kalau itu dikaitkan dengan kita manusia, kalau asalnya semuanya baik, takdir itu asalnya dari Allah, semuanya baik, karena segala sesuatu yang datangnya dari Allah itu baik. Sekalipun kita ditakdirkan sakit misalnya, itu ya di sisi Allah adalah baik, karena Allah hendak memberikan hikmah di balik itu, dengan sakit itu, ya, bagi orang yang tahu. Tapi kalau bagi orang yang tidak sabar dan tidak beriman, justru sakit badannya, sakit jiwanya, musibah di atas musibah. Sudah sakit badannya itu musibah, ya, mengeluh. Nah, ya, tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, justru menjauh dari Allah. Enggak justru sadar. Nah, malah nyalahkan sini, nyalahkan sana. Tidak berprasangka baik kepada Allah, justru menuduh Allah tidak adil misalnya. Allah berbuat jelek kepada dirinya misalnya. Ini bukti tidak ada iman kepada takdirnya Allah dengan cara yang baik. Akhirnya sakitnya itu justru semakin menambah dosa, menambah siksaan bagi dia. Adapun orang yang beriman, luar biasa jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Ya. Sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya dia orang yang beriman itu semuanya baik bagi dia. Semuanya baik. In asabathu sarra fasyakara fa wa khairun lah. Ketika dia ditimpa, diberi kelapangan, kesenangan, diberi nikmat, dia pun bersyukur. Maka itu baik bagi dia. Gak lupa diri, dia bersyukur alhamdulillah. Nikmat itu disyukuri, nikmat itu digunakan untuk taat. Ya, diberi jabatan tidaklah menjauhkan dia dari Allah, semakin dekat dengan Allah. Diberi jabatan, dia tunaikan dengan amanah, tidak mengkhianatinya. Dia justru membantu orang lain dengan jabatannya. Dia berbuat baik orang lain dengan jabatannya. Diberi kekayaan, dia tidak lupa diri. Dia tunaikan kewajibannya, infak, sedekah, zakatnya. Dia berbuat baik kepada sesama orang yang membutuhkan. Dia tolong. Dia tidak lupa diri bahwasanya ini adalah rezeki dari Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Dia tidak akan bakal nanti bawa meninggal matinya. Justru ketika harta itu diinfakkan, ditokkan untuk membantu, untuk berbuat baik, itulah harta yang akan dia bawa nanti menghadap Allah. Adapun yang sifatnya materi, rumah sebagus apapun, kendaraan semewah apapun, ya, tumpukan harta sebanyak apapun, dia mati itu ditinggalkan. Nilai ketakwaan, ketaatan, kebaikan dari harta yang dia punya itulah yang dia bawa kepada Allah. Dia sadar itu. Maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya diberi kelapangan, rezeki, kemudahan, diberi sehat, ya, diberi jabatan, diberi kesempatan untuk berbuat baik dan sebagainya. Dia bersyukur. Duhai, betapa baiknya hidupnya. Sebaliknya, in asabathu darra fa sabara fa wa khairun lah. Ketika dia ditimpa kesempitan, ditimpa musibah, malapetaka, ujian berat, dia sabar. Dia sabar, jemaah. Ya, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirina ajrun bighairi hisab, kata Allah. Tidak lain orang-orang yang bersabar itu dibalasi dengan balasan yang tidak ada batasnya. Semakin sabar, semakin ditambah pahalanya. Semakin sabar, semakin ditambah pahalanya. Sakit masih alhamdulillah. Sakit masih saja sholat. Sakit masih saja membaca Al-Quran. Sakit masih saja berbuat baik kepada orang yang dia mampu. Subhanallah, sabarnya luar biasa. Tidak ada mengeluh. Ya. Apalagi kemudian menuduh Allah, suudzon, buruk sangka kepada Allah, tidak. Dia pun kembali kepada Allah, sabar. Seberat apapun syiarnya, Wa basyiri sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah. Apa sih yang kita punya? Kita ini milik Allah. Dulu kita tidak ada, diadakan oleh Allah. Dulu kita tidak punya, diberilah oleh Allah. Dulu kita tidak bisa hidup, diberilah hidup oleh Allah. Semuanya adalah pemberiannya Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita kepada Allah lah roji'un, bakal kembali. Subhanallah. Diuji seberat apapun tetap ajak dia lapang, tetap saja dia sabar, tetap saja ada ucapan alhamdulillah, tetap saja tidak menghalangi dia sholat, tetap saja dia tidak menghalangi untuk berbuat baik. Betapa luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Ini jemaah, indahnya keimanan. Ketika keimanan itu ditopang dengan tuntunan, ilmu, bimbingan. Makanya di dalam tafsir Imam As-Sa'di selanjutnya mengatakan, setelah al-imanu bima amarallah bi imani bihi, kata beliau selanjutnya, wala yakunul iman bi adamil ilmi. Tidak akan itu terrealisir iman, tidak akan terwujud iman tanpa ilmu. Tidak akan terwujud, realisir, terlaksana iman kalau tanpa ilmu. Nah, innahu furu' minal ilmi. Karena iman itu adalah cabang, buah daripada ilmu. Wala yatimmu illa bil ilm. Maka iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasul. Makanya orang ketika dia membaca atau mendengar ayat-ayat Allah, kemudian bertambah ilmunya, bertambah pula keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Ini jemaah, kenapa ya iman kok rapuh, lemah, sampai sholat saja tidak ada semangat, puasa saja tidak ada keinginan? Ya gimana? Ayat-ayat Allah tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, pengajian tidak pernah dihadiri. Bagaimana kalau rohaninya itu kuat? Ibarat jasmani kalau tidak dikasih gizi, tidak dikasih santapan, jasmani ini bagaimana? Jasad kita gimana? Ya akan sakit, lemah, jemaah, gak kuat berdiri, sakit-sakitan. Begitu juga ibaratnya rohani. Rohani tidak pernah dikasih gizi, gak kasih pernah dikasih santapan, santapan rohani tidak pernah, lemah. Imannya lemah. Khayalah sholah, tidak ada itu nyambungnya. Didengar oleh telinga, khayalah sholah, gak ada nyambung ke dalam hatinya jemaah. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan di telinganya itu ada sumbatannya. Ini jemaah. Am ala qulubin aqfaluha, atau di atas hatinya itu ada tutupnya. Walaupun dengar khayalah sholah, ya enggak ada kerentek keinginan sedikit pun dalam hatinya. Itu ketika iman itu rapuh. Iman itu begitu lemah, jemaah. Kalah dengan kesenangan-kesenangan, kegiatan-kegiatan, aktivitas yang melalaikan yang di luar. Inilah. Maka kalau selanjutnya Allah gandengkan illalladzina amanu wa amilus solihat, sekali lagi ini sudah gandengannya, amal iman dan amal soleh. Insyaallah akan kita kaji berikutnya nanti jemaah, gandengannya iman dan amal soleh, amal soleh dan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW menghabarkan, kullu insan, kullu nas yabdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang di pagi hari, setiap dia menemui pagi hari, itu orang menjual dirinya. Dia barter, dia jual dirinya. Apakah dia akan mendapatkan keuntungan dengan dia selamat dari siksa api neraka, ataukah dia mendapatkan kerugian di mana dia mendapatkan kecelakaan, mendapatkan siksa neraka. Itulah satu dari dua kemungkinan. Setiap kita mendapati pagi hari, berarti kita siap, kita transaksi, kita jual, apa kita akan mendapatkan keuntungan atau sebaliknya kita mendapatkan kerugian. Maka itu tergantung bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Makanya kalau Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa aminu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Insyaallah tafsir surah Al-Asr, karena ini penting kita kaji, kita dalami. Sampai-sampai Imam Syafi'i tadi mengatakan, siapa yang mau merenungkan, memahami, memikirkan surat ini cukup bagi dia, bagaimana untuk dia bisa menggapai kesuksesan dan terhindar dari kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ditetapkan dan dikokohkan di atas keimanan, yang kemudian berbuah dalam amal-amal kebaikan dan kesolehan serta ketaatan, sehingga menjadikan kita dari hamba-hamba Allah termasuk golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.